بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله عزني وعزكم الله ونشكر الله على أنعمنا علينا من الصحة Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah kenikmatan kesehatan. Wa kadhalika an-ni'mah an-nalkiya fi talabil ilmi, kita bisa berjumpa kembali dalam kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan duduk dalam bermajlis ilmu. Kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini, yang dulu pernah Allah berikan kenikmatan tersebut. Lalu sempat Allah hentikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Betapa besarnya kenikmatan kita duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan nasihat dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menenangkan hati-hati kita, jiwa-jiwa kita ketika badai ujian itu menerpa diri-diri kita. Tidak ada yang bisa menenangkan jiwa dan hati kita kecuali nasihat dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Maka pertemuan majelis yang mulia ini, kenikmatan yang sangat besar bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan nasihat-nasihat agar jiwa-jiwa kita semakin kokoh, tidak goyang dan tidak bimbang, karena kita ini butuh kepada nasihat, butuh kepada siraman ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan ketentraman, ketenangan, yang itu akan membuahkan kebahagiaan. Kita merasa ketika badai ujian itu datang kepada kita, kita merasa kecil. Apa yang kita miliki dari kekuatan, dari harta, banyaknya keluarga, kedudukan itu hilang. Yang kita gantungkan diri kita hanya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, untuk kita meminta agar kita dikokohkan dan diberikan kesabaran dalam ujian-ujian tersebut. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan, kenikmatan yang Allah berikan ini. Jangan kita lalaikan, jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan. Ketika kenikmatan ini telah Allah buka kepada kita semua, lalu kita biarkan begitu saja. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab wasiat kepada An-Nisa. Al-wasiatu bin Nisa. Pada hadis yang ke-281, qala al-imam An-Nawawi rahimahullah wa an Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hajjatil wada' dari sahabat Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada' yaqul, berkata, ba'da an hamidallahu ta'ala wa athna alaihi wa dhakara wa wa'adha thumma qala, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji ya, dan menyebutkan dan memberikan nasihat-nasihat, kemudian beliau pun bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira, ingatlah oleh kalian dan berilah nasihat-nasihat kepada para wanita dengan kebaikan-kebaikan. Fa innama hunna awanun 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Maka sesungguhnya hanya saja mereka, para wanita itu, awanun indakum, tawanan di sisi kalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan ini karena seorang wanita itu berada di bawah hukum suaminya. Ya, di bawah kekuasaan suaminya. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Yang kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu apapun kecuali hal tersebut. Ya. Wanita itu di bawah naungan, di bawah hukum, di bawah tanggung jawab seorang suami, jadi seperti seorang tawanan. dan kalian tidak bisa memilikinya, ya, untuk melakukan, ya, menyakiti tawanan tersebut, illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali dia, wanita tersebut, ya, istri tersebut, tawanan tersebut, melakukan perbuatan fahish yang jelas, telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat-syariat Islam dengan jelas. Ya, walaupun dia adalah tawanan, tidak boleh kalian melakukan semena-mena. Ya, tidak boleh menyiksanya, tidak boleh memukulnya, tidak boleh, ya, melakukan apapun kecuali ketika dia menampakkan perbuatan fahish, ya, perbuatan yang melanggar syariat. Keluar rumah, ya, dengan berpakaian, nah, menampakkan auratnya di hadapan pria selain mahramnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, maka ini, ya, nah, perkara yang dibolehkan ketika hal tersebut dilakukan adanya hukuman secara, nah, apa yang dijelaskan di dalam syariat ini. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji', maka jika dia melakukan perbuatan fahish, maka hendaklah oleh kalian, ya, pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Ya. Yang tadinya satu kamar berdua, maka dipisahkan. Tidur sendirian. Naam. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Ya. Pukul. Kalau dia melakukan pelanggaran syariat, pukul. Ya. Karena ini perintah, ya, syariat terhadap wanita-wanita yang fahish. Naam. Fa inna ta'nakum, maka jika mereka taat kepada kalian, ya, tunduk patuh kepada kalian terhadap perintah-perintah kalian, ya, para suami, ya, tidak pernah membangkang, ya, selalu menghormati kalian. Fala tabghu alaihinna sabila, maka janganlah kalian melampaui batas terhadap mereka. Ya. Naam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innalakum ala nisaikum haqqo. Ingatlah oleh kalian, sesungguhnya bagi kalian, ya, terhadap wanita-wanita kalian itu adanya hak. Ya. Kalian itu punya hak terhadap istri-istri kalian. Seorang suami itu memiliki hak terhadap istri-istrinya. Walinisaikum alaikum haqqa. Dan bagi wanita-wanita kalian itu memiliki hak atas kalian. Istri itu juga memiliki hak atas diri kita. Atas diri suami-suaminya. Bukan hanya kita meminta hak kita, lalu kita tidak memberikan hak dia. Ya. Ini, ya, agama yang sempurna, agama Islam. Suami punya hak, istri pun punya hak. Nah, apa hak suami terhadap istrinya? Fahakukum alaihinna alla yu'tinna furusakum man takrahuna, maka hak kalian atas mereka, para wanita, para istri-istri kalian, alla yu'tinna furusakum, janganlah mereka, para wanita itu, memberikan kesenangan pada tempat tidur kalian. Artinya, janganlah kalian, para wanita, memberikan ya makanan-makanan, memberikan tempat duduk man takrahuna, terhadap orang yang tidak disukai ya, yang tidak disukai oleh suami-suami kalian. Jadi seorang suami itu memiliki ya, 6 hak terhadap istrinya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak disukai dari pihak keluarganya, mungkin karena adabnya, mungkin karena sifatnya, mungkin karena ini dan itu. Maka orang seperti itu tidak boleh bagi istri memberikan ya, tempat duduk, memberikan makan dan minum, ya, mempersilakan untuk menginap di rumahnya. Dalam keadaan si suami tidak suka dengan orang tersebut. 6. Maka jangan ya. Wala ya'dzan fi buyutikum liman takrahun, dan janganlah ya kalian para wanita mengizinkan fi buyutikum, pada rumah-rumah kalian, terhadap orang yang mereka benci dari suami-suami kalian. 6. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, artinya tidak boleh seorang wanita mengizinkan masuk salah seorang yang masuk atau tidur atau selainnya ya di dalam rumah suaminya. 6. Dalam rangka memuliakan orang tersebut. Ya. Suaminya tidak suka dengan orang ini, tapi istrinya memuliakan orang ini. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Bagaimana gambarannya? Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan tanbih. Ya. Bahwasanya sebagian bagian wanita, ya. Wanita-wanita yang syar, yang memiliki kejelekan-kejelekan akhlak, sampai ini dilakukan kepada anak perempuannya. Ya. Ketika ya, wanita ini melihat kehidupan anak perempuannya yang begitu bahagia, ya, 6 bersama suaminya, maka si perempuan ini cemburu. Ya. Si perempuan ini berarti ibunya. Ya. Melihat anak perempuannya bersama dengan suaminya, melihat bahagia, ya, si ibunya ini cemburu. Akhirnya membuat kerusakan dalam rumah tangga. Suaminya melihat kondisi seperti ini. Maka suaminya berpesan kepada istrinya ya, untuk tidak mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Ini hak seorang suami. Walaupun dia adalah ibunya. Bahkan walaupun dia adalah ayahnya, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Ketika suaminya tidak suka, maka tidak boleh mengizinkan ya, masuk ke dalam rumah suaminya. 6. Ya, karena sifat yang buruk ini, ya, yang ini pun dilarang dalam syariat. Ya, kehidupan rumah tangga yang begitu sakinah, tetapi ingin dipisahkan, ya, atau adanya niatan-niatan untuk memisahkan putrinya dengan suaminya dengan alasan, ya, mungkin miskin, dan lalu ingin menikahkan putrinya dengan orang yang kaya dengan cara merusak ya 6 rumah tangganya. Ini bisa terjadi demikian. Maka seorang istri, ya, ketika suaminya melarang, ya, si fulan untuk masuk ke rumahnya, maka harus dilaksanakan, ya, perintah tersebut. Ini hak seorang suami terhadap istrinya. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah oleh kalian dan hak mereka, hak istri-istri kalian atas diri kalian adalah an tuhsinu ilaihinna, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna, pada, ya, naam, kiswah, yaitu pakaian-pakaian kalian, ya, mereka berikan, ya, belikan pakaian, ya, wa ta'amihinna, dan berbuat baik dalam makanan-makanan mereka, ya, ya, belikan, ya, baju yang bagus, ya, keperluan-keperluan mereka, berikan makanan-makanan yang bergizi untuk mereka, itu hak mereka, ya. Tidak boleh kita menahan-nahan harta yang ada pada diri kita dalam keadaan kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya. Berikan. Karena itulah hak mereka atas diri kita. 6. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk selalu memberikan nasihat kepada para wanita. Nasihat-nasihat yang baik, ya. Memberikan nasihat kesabaran dalam mendidik anak, ya, kesabaran dalam menjalani kehidupan dengan apa adanya. 6. Memberikan semangat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Iya. Yang kita tahu bahwa mereka diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau kita biarkan tetap bengkok, kalau kita keraskan dia akan patah. Iya. Yang kedua, bahwasannya, ya, seorang wanita itu memiliki hak atas diri kita. Maka, ya, jangan, ya, kita lupa bahwa mereka juga memiliki hak atas diri kita. Ya, hak dalam pakaian, hak dalam makanan, ya, terlebih lagi hak kebersamaan. Ya. Adanya seorang suami di rumah, ya, itu membuat tenang hati mereka. 6. Karena mereka memiliki hak atas diri kita. Hak, ya, untuk selalu dampingi ketika datang masalah-masalah, mereka butuh untuk bimbingan. Ya. Jangan kita merasa diri kita adalah seorang yang bebas untuk melakukan apa saja. Ya. Ingat, ya, bahwasanya mereka pun punya hak atas diri kita. 6. Dan juga memberikan, ya, makanan kepada mereka dengan makanan-makanan yang baik. Memberikan nafkah walaupun dia adalah orang yang kaya. Ya. Atau dia memiliki gaji, tetap hak kita adalah memberikan makanan kepada mereka. Ya. Bukan lalu kita berpaku tangan. Ya. Nah, tapi pemberian, ya, nafkah tersebut adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. 6. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah bahwasannya, ya, seorang suami dibolehkan untuk bersikap ya, keras terhadap istrinya ketika istrinya melanggar daripada ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ya, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.